Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Malam ini kita manfaatkan insyaallah ta'ala mempersiapkan menyambut masuknya bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu dari Ashhuril Hajj, bulan-bulan haji, dan termasuk pula bulan yang ke-12 atau bulan yang ke-12 dari penanggalan. Maka bulan-bulan haji ada 3 bulan. Barangkali ada yang bisa menyebutkan bulan apa saja Ashhuril Hajji, bulan-bulan haji. Nah, yang pertama bulan Syawal. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah yang kita sedang berada padanya. Tepatnya kita berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Tinggallah tersisa beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan hari Kamis depan sudah mengakhiri bulan Dzulqa'dah dan hari Jumatnya biidznillahi taala memasuki 1 Dzulhijjah. Sedangkan yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Itulah Ashhuril Hajji. Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal sebagai bulan ke-10, Dzulqa'dah sebagai bulan yang ke-11, sedangkan Dzulhijjah bulan yang ke-12 pada 10 hari pertamanya saja, yakni 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kita sudah banyak membahas tentang masalah keutamaan bulan Dzulhijjah, amalan-amalan apa saja yang dilakukan padanya. Nah, maka maksud dari kajian malam ini kita akan melihat fatwa-fatwa para ulama berkaitan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Kita ambilkan dari fatwahnya Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Buhuthil Ilmiyah Wal-Ifta fatwa-fatwa yang terkumpul pada anggota tetap 6 terkait dengan pembahasan dan fatwa secara ilmiah yang kantornya berada di Riyadh. 6 Majelis Ulama Saudi yang berpusat di kota Riyadh di bawah kepemimpinan Al-Syeikh Al-Walid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala saat itu, yang kemudian mengeluarkan sekian cetakan darinya, salah satunya adalah kumpulan-kumpulan fatwa. Yang ada di hadapan kita adalah sudah tercetak pada tahun 1422 Hijriah, artinya 18 tahun yang lalu. Dari sekian amalan ibadah, 10 hari pertama adalah puasa di hari Arafah. Pernah ditanyakan kepada beliau, terjadi niqash, perbincangan di antara para talabatul ilm, apalagi juga di kalangan kaum awam, tentang puasa di hari Jum'ah. Jikalau bertepatan dengan hari Arafah, apakah boleh untuk puasa secara tersendiri, melakukan puasa Arafah tadi di hari Jum'ah, sementara tentang puasa hari Jumat padanya riwayat disertai dengan puasa sehari atau sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. 6. Bagaimana untuk mempertemukan tentang kedua amalan tersebut, sementara di sana kita dapati adanya larangan untuk puasa di hari Jumat secara tersendiri. Maka kami mengharapkan dari fadilatukum untuk memberikan penjelasan secara syar'i dan secara hukum yang sahih. Fajazakumullahu khaira. Al-jawab, yushra' shaumi yaumi Arafah. Disyariatkan atau diperbolehkan untuk puasa hari Arafah apabila berbenturan atau bersamaan dengan hari Jum'ah, walau biduni saumi yaumin qablah, walaupun tanpa didahului puasa sehari sebelumnya. Jawabannya adalah diperbolehkan, disyariatkan, tidak mengapa. Kemudian dibawakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menganjurkan puasa Arafah yang padanya keutamaan yang besar pahalanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaumu Arafah yukaffir sanatain. Puasa hari Arafah itu menghapuskan 2 tahun. Madiyah wa mustaqbalah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa shaumi yaumi Asyura yukaffir sanatan madiyah. Dan puasa hari Asyura 10 Muharram menghapuskan dosa tahun yang lalu. Menunjukkan puasa Arafah memiliki kelebihan. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Asyura setahun yang lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud rahimahumullah. Maka hadis ini mengkhususkan hadis yang umum. Hadis yang umum menyebutkan, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah salah seorang di antara kalian puasa di hari Jum'ah, illa an yasumas yauman qablah au ba'dah, melainkan disertai puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Maka bagaimana mempertemukan 2 hadis tadi? Maka dijawab oleh Al-Lajnah Daimah, bahwa keumuman larangan itu bisa diarahkan atau dimaksudkan jika seseorang muslim sengaja puasa di hari Jumat saja. Nah, karena tahu hari itu Jumat kemudian dia berpuasa, maka sikap yang seperti ini termasuk perbuatan yang terlarang sebagaimana hadis tersebut. Adapun ketika dia berpuasa karena urusan atau perkara lain yang dianjurkan di dalam syariat, nam maka laisa bimamnu', maka bukanlah terlarang. Bal masyru'un walau afradahu bisawm, bahkan justru disyariatkan sekalipun keberadaannya hanya satu hari. Nah, intinya atau kesimpulannya bahwa boleh ketika suatu saat bertepatan puasa Arafah dengan hari Jumat, kita cuma mengambil puasa Arafahnya saja di tanggal 9. Nah, di saat kita tidak bisa berpuasa semenjak 1 Dzulhijjah. Nah, kita hanya bisa puasa tanggal 9-nya dan qadarullah kemudian bertepatan dengan hari Jum'ah, maka sesuai dengan fatwa yang telah kita dengarkan dan kita ketahui bersama, diperbolehkan tidak mengapa dan tidak termasuk larangan puasa di hari Jum'ah. Akan tetapi, jika dia berpuasa sehari sebelumnya, kana aula, maka lebih utama. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam rangka untuk mengamalkan dua hadis yang sudah kita dengarkan bersama dan dalam rangka menambah pahala. Bukankah itu diperbolehkan untuk puasa tanggal 8 Dzulhijjah? Sebagaimana pula diperbolehkan untuk puasa tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 6, tanggal 5, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 1. Silakan bagi seseorang untuk berpuasa semenjak masuknya 1 Dzulhijjah dari hari mana yang dia maukan. Dan sangat dianjurkan untuk tidak tertinggal pada tanggal 9 Dzulhijjah, karena itu hari Arafah, sebagai upaya untuk sama-sama tidak tertinggalkan bagi orang yang belum atau tidak menunaikan ibadah haji. Maka mereka yang menunaikan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah dan tidak dianjurkan untuk berpuasa. Sementara yang tidak berangkat haji, agar sama-sama beramal, maka di hari itu puasa hari Arafah. Maka dalam rangka untuk mengamalkan dua hadis tadi, sehingga dia puasa Arafah tanggal 9 yang bertepatan dengan Jumat, ditambahkan satu hari sebelumnya, yaitu hari Kamisnya. Adapun puasa sehari setelah Jumat, maka terlarang karena Idul Adha, hari raya Idul Adha, adalah haram untuk melakukan puasa. Maka demikian bijaksananya jawaban tersebut para ulama kita yang tergabung pada Al-Lajnah Da'imah. Di antara anggota para ulama tadi, Al-Syeikh Abdullah bin Qu'ud, Al-Syeikh Abdullah bin Ghudayyan, Al-Syeikh Abdul Razak Afifi, naam, dan pimpinannya adalah Al-Syeikh Al-Walid Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas, naam rahimahullah ta'ala. Naam. Pertanyaan yang berikutnya. Wahai Syeikh, kita dapati perbedaan di antara sebagian orang puasa hari Arafah tahun ini, kata si penanya. Ketika puasa hari Arafah tadi berbenturan dengan hari Sabtu. Ini masalah berikutnya. Kalau tadi hari Jumat, sekarang bertepatan dengan hari Sabtu, yang insya Allah seperti yang akan terjadi biidznillah pada kita. Jika tidak meleset. Idul Adha-nya tanggal 11 Agustus, hari Ahad, sehingga puasa Arafah-nya adalah hari Sabtu. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa hari ini Arafah, maka kami berpuasa berdasarkan kabar seperti itu. 6. Dan sisi lain ada yang tidak berpuasa karena pernah tahu adanya riwayat larangan berpuasa di hari Sabtu untuk menyelisihi kaum Yahudi. Maka sementara saya, kata si penanya, tidak puasa ya Syekh, karena saya bingung menghadapi perkara seperti ini. Maka jadilah saya tidak mengetahui hukum syar'i hari tersebut. Setelah saya cari-cari di dalam kitab-kitab yang ada, falam asil ila hukmin wadih qat'i, saya tidak sampai mendapatkan hukum yang jelas haula hadzal yaum, tentang permasalahan hari tersebut. Maka saya mengharap dari samahatikum antarusyudani ilal hukmi syar'i, untuk bisa mengarahkan bagaimana jawaban yang sebenarnya. Fajazakumullahu khairan. Dijawab, yajuzu siyamu yaumi Arafah mustaqillan, diperbolehkan puasa Arafah secara tersendiri. Sawa'un wafaqa yaum as-sabti au ghairuh min ayyamil usbu'. Apakah nantinya kemudian hari Arafah itu bertepatan dengan hari Sabtu ataupun hari-hari yang lainnya dalam sepekan? Naam, karena tidak ada bedanya. Karena puasa hari Arafah sunnah mustaqillah, sunnah yang berdiri sendiri, tersendiri. Tidak dikaitkan dengan Sabtu, tidak dikaitkan dengan Jum'ah. Nah, sementara hadis larangan puasa hari Sabtu dhaifun, lemah. Littirabihi wa mukhalafatihi lil ahaditsis sahihah, karena pada riwayatnya ada keterguncangan dan menyelisihi terhadap hadis-hadis yang sahih. Demikian jawabannya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian ditutup jawabannya. Maka sudah dua kita dapatkan, ketika bertepatan dengan hari Jumat sudah terjawab, ketika bertepatan dengan hari Sabtu pun juga sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh seseorang menggabungkan niat pada satu amalan? Sebagai contoh, dia ingin mengqadha hutang puasa Ramadannya. Kemudian dia bayar di hari Arafah. Apakah boleh dia berniat puasa mengqadha tadi dilakukan pada puasa sunnah, yakni puasa Arafah adalah puasa sunnah. 6. Demikian yang ditanyakan kepada para ulama. Maka dijawab, la haraj, tidak mengapa seorang puasa hari Arafah dalam rangka untuk mengqadha hutang puasa Ramadannya. 6. Walakin, akan tetapi, la yahsulu lahu ma'a dhalik fadlu sawmi Arafah, dia tidak mendapatkan atau memperoleh keutamaan puasa Arafah yang bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Bolehnya boleh. 6. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan puasa hari Arafah karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. 6. Maka oleh karenanya tentunya untuk memilih hari yang lain. 6. Tidak mengharuskan baginya untuk menempatkan di sisi hari yang padanya keutamaan tersendiri. Pertanyaan berikutnya, Saya pernah tidak puasa sehari Ramadan karena saking sakitnya. Nah, maka apakah boleh bagiku untuk mengqadha hari di hari Arafah? Perlu diketahui bahwa sudah saya lakukan. Sudah saya lakukan. Al-jawab, idza kunta sumta yauma Arafah qadha 'anil yaum alladzi aftartahu min Ramadan. Kalau memang kau sudah puasa di hari Arafah dalam rangka untuk membayar hutang puasa Ramadan, maka dibolehkan bagimu mengqadha'nya. Akan tetapi yang afdal, hendaknya seseorang menunaikan hutang puasanya selain hari Arafah. Mengapa harus ditepatkan hari Arafah? Nah, eman-eman, puasa Arafahnya ada keutamaan tersendiri. Nah, maka dengan itu dia bisa menggabungkan dua keutamaan, yaitu puasa sunnah di hari Arafah dan dia membayar puasa yang wajib dari hutang puasa Ramadannya. Nah, sehingga dengan itu dia keluar dari khilaf tentang makruhnya mengqadha pada 9 pertama bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya membayar hutang puasa seperti hutang puasa Ramadan kemudian dia bayar antara tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu karahiyah, hal yang makruh. Karena di sana ada amalan tersendiri untuk melakukan memperbanyak puasa. Adanya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah. Pertanyaan berikutnya. Hal sabata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sama 10 Dzulhijjah? Apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 10 hari bulan Dzulhijjah? Apakah ada riwayat yang sahih beliau puasa selama 10 hari? Jawabannya lam yasbut. Tidak kita dapatkan riwayat yang sahih fi ma na'lam. Apa yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, maksudnya 10 hari adalah 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah beliau puasa terus. Apakah ada riwayat seperti ini? Jawabannya lam yasbut, tidak bisa kita pastikan. Akan tetapi adanya anjuran atau motivasi untuk melakukan amal soleh padanya. Sesuai dengan riwayat yang sahih, ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari untuk melakukan amal saleh padanya yang lebih dicintai di hadapan Allah Jalla wa'ala dibandingkan hari-hari tersebut, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak bisa disamakan 10 hari amalan 10 hari pertama itu dengan amalan jihad fi sabilillah? Maka beliau menyatakan walal jihadu fi sabilillah, tidak pula bisa disamakan dengan amalan jihad fi sabilillah sekalipun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dhalika bi syai. Kecuali satu jenis jihad saja yang bisa menyamai adalah seseorang keluar untuk ikut bergabung dalam jihad yang disyariatkan, dia bawa jiwanya dan hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun. Jiwanya tidak kembali berarti dia mati di medan pertempuran. Pulang ke keluarganya tinggal namanya bahwa fulan telah meninggal dunia dalam medan pertempuran. Harta yang dia bawa pun habis. Tidak ada sepeser pun yang bisa dikembalikan ke keluarganya. Jiwa dan harta tidak kembali sedikit pun, barulah bisa menyamai bagaimana keutamaan amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Menunjukkan betapa besar keutamaan amal saleh yang dilakukan di saat-saat tersebut. Hadis yang sudah kita dengarkan itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Berikutnya kita lanjutkan pertanyaan, bagaimana puasa tanggal 13 Dzulhijjah dengan niatan untuk puasa Al-Bait, puasa 3 hari setiap bulan? Bukankah tanggal 13, 14, 15? Yang jadi masalah bagaimana tanggal 13 Dzulhijjah, sementara itu hari Tasyrik, terlarang bagi seseorang untuk puasa. Nah, hal ini sudah pernah ditanyakan kepada para ulama. Bentuk pertanyaannya dengan inisial Ain Ain Ha dari Buraidah. Walidati, ibuku, waffaqahullah, biasa puasa 3 hari putih setiap bulan, dan tentunya akan bertepatan tanggal 13. Nah, masalahnya adalah bertepatan tanggal 13 Dzulhijjah, yang itu hari Tasyrik. Apakah boleh bagi ibuku untuk puasa di tanggal 13-nya juga, atau mencukupkan puasa tanggal 14-nya dan 15-nya saja dari bulan Dzulhijjah? Al-jawab, laisa liwalidatika wala ghairiha. Nah, metode menjawab pertanyaan atau fatwa itu juga perlu kita belajar dari para ulama. Tidaklah bagi ibumu dan tidak pula selainnya untuk puasa tanggal 13 Dzulhijjah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk puasa di hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari keberapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itulah hari Tasyrik. 6. Amalan haji bermula tanggal 8 Dzulhijjah. Bermula tanggal 8 Dzulhijjah. Apa nama lain tanggal 8 Dzulhijjah? Yang tahu angkat tangan. Jawab. Tarwiyah. Ditulis. 6. Tanggal 8 nama lainnya hari Tarwiyah. Tanggal 9 apa nama lainnya? Arafah. Tanggal 10 apa nama lainnya? Idul Adha. Iya. Ya, sudah tahu Idul Adha. Apa ada nama lainnya? Hari Nahar. Nun Ha Ra Nahar. Nahar itu ini. Nah, tempatnya urat yang akan disembelih situ. Maka karena hari itu saatnya untuk menyembelih kurban, maka dinamakan dengan hari Nahar. Sedangkan 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari Tasyrik. Terlarang bagi seseorang untuk berpuasa dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah dan juga 11, 12 dan 13-nya. 6. Karena apa? Karena hadis menyatakan ayyamu tasyrik atau ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari mina itu hari saatnya untuk makan, saatnya untuk minum, dan saatnya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah selain hari tasyrik bukan hari makan dan minum? Disebut demikian karena di hari-hari itu kaum muslimin bergembira, bersuka cita menikmati daging-daging hewan kurbannya, baik yang berkurban maupun yang menerima mendapatkan daging-daging hewan kurban untuk dinikmati. Bukan hanya sehari, tapi kesempatannya sampai 3 hari. Maka dikatakan hari saatnya makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hadis ini, sekaligus kita mengambil faedah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah sudah pernah disampaikan hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. Pertanyaannya, apa bentuk zikir kepada Allah di hari-hari tasyrik? Ada yang bisa mengingatkan apa yang sudah pernah dipelajari? Dikatakan hari-hari tasyrik atau hari-hari Mina, karena memang orang haji sedang mabit atau nginap di Mina 3 hari itu, adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Apa saja bentuk zikir kepada Allah di hari tasyrik? Yang pertama adalah melempar jumrah bagi jamaah haji. Bukankah setiap melempar mengucapkan nama Allah, Allahu Akbar, 6-7 kali. Kalau hari tasyrik yang dilempar 3 jumrah. Sughra yang artinya kecil, wusta artinya tengah, kemudian kubra besar, atau nama lainnya kubra adalah Aqabah. Di 3 hari itu 11, 12, 13 yang dilempar 3-3-nya. Sedangkan kemarin hari raya Idul Adha-nya yang dilempar cuma 1. Jumrah Kubra atau Aqabah saja. 6. Adapun hari tasyrik 3-3-nya. Maka setiap kali melempar tentunya menyebut nama Allah, dan itu bentuk zikir kepada Allah di hari tasyrik. Yang kedua, apa saja bentuk zikir kepada Allah di hari tasyrik? Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Di saat menyembelih kurban, bukankah mengucapkan bismillah, Allahu Akbar? Hewan kurban tadi disembelih tanggal 10, boleh di hari tasyrik 11, 12, dan terakhir disembelih tanggal 13 Zulhijjah. Bukankah ketika menyembelih menyebut bismillah? Nah, bentuk zikir kepada Allah. Yang ketiga, apa saja bentuk zikir kepada Allah di hari-hari tersebut? Mengucapkan bismillah ketika makan dan minum. Yang tentunya ketika mengucapkan itu bukan hanya di hari tasyrik saja. Maka disebutkan dalam hadis tadi, di hari tasyrik harinya makan dan minum, setiap muslim diajarkan ketika akan makan dan minum mengucapkan bismillah. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masih berlangsung sampai selesainya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Takbir muqayyad berawal dari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Setelah sholat subuh, setiap selesai sholat 5 waktu, takbir muqayyad. Dan akan berakhir tanggal 13 Zulhijjah setelah sholat asar. 6. Adapun takbir mutlak, kapan bisa dimulai? Semenjak masuknya 1 Zulhijjah. 6. Kita bisa memulai takbir mutlak. Artinya tidak harus setiap selesai sholat lima waktu. Adapun muqayyad setelah selesai sholat lima waktu ditekankan. Nah, maka takbir tadi bentuk zikir kepada Allah Jalla wa'ala selain hari tasyrik dan juga hari-hari yang sebelumnya. Maka di sini telah terjawab bentuk zikir kepada Allah di hari tasyrik. Yang pertama, ketika melempar jumrah. Yang kedua, menyembelih kurban. Yang ketiga, ketika makan dan minum, menikmati rezeki dari Allah sesembelihan daging hewan kurban. Yang keempat, ketika bertakbir. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa bagaimana puasa tanggal 13 Dzulhijjah termasuk hari tasyrik sementara di sana adanya larangan? Jawabannya tetap tidak diperbolehkan tanggal 13-nya. Berdasarkan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla." Hari itu adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. 6. Maka dengan itu cukuplah bagi dia puasa tanggal 14 dan 15 Dzulhijjahnya. 6. Jika dia menginginkan untuk puasa tanggal 16 Dzulhijjah atau bahkan selainnya dalam bulan Dzulhijjah itu, maka itu adalah afdol untuk menyempurnakan 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan jama'ah minas sahabat, sekumpulan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, untuk puasa 3 hari setiap bulan. Apakah itu nanti berbenturan dengan ayyamul bait 13, 14, 15 atau tidak? 6. Akan tetapi ketika dia mau menepatkan 3 hari itu di tanggal 13, 14, 15, kana afdal, maka itu lebih utama. Intinya puasa 3 hari tiap bulan adalah disyariatkan, disunnahkan. Tapi kalau dia kemudian lakukan di 13, 14, 15, maka itu afdal. Terkait dengan bulan Dzulhijjahnya, tanggal 13-nya, jangan. Maka ambil 14-nya, 15-nya, 16-nya, atau mungkin 17-nya, atau 18-nya, yang jelas selama bulan Dzulhijjah. Berikutnya pertanyaan, sekaligus dengan bulan yang lain, bagaimana hukum puasa nisfu Sya'ban karena di sana adanya hari-hari 13, 14, 15. Bukankah nisfu Sya'ban itu tanggal 15? Ketika seseorang puasa tanggal setiap bulan 3 hari, tanggal 15-nya bertepatan dengan nisfu Sya'ban, bagaimana? Maka dijawab, disunnahkan puasa 3 hari setiap bulan dari bulan Sya'ban ataupun bulan yang lainnya. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-Aus tentang perkara itu. Dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau mewasiatkan kepada sahabat Abu Darda dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Kita dapatkan faedah tambahan dari pertanyaan yang sebelumnya, bahwa disunnahkannya puasa 3 hari tiap bulan itu beliau perintahkan diantaranya para sahabat tadi, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Darda, Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Jika seseorang puasa terkadang satu bulan ini, satu bulan depan tidak, fala ba's, maka tidak mengapa. Li'annaha nafilah, la faridah, karena itu sunnah bukanlah wajib. Wal afdal, nah ini sih sekarang dari sisi afdalnya. Yang afdal an yastamirra 'alaiha fi kulli syahr. Hendaknya dia continue setiap bulan. Idza tayassara lah, jika dia memang mudah untuk melakukannya. Nah, karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa puasa 3 hari setiap bulan adalah senilai seperti puasa ad-dahar setahun lamanya. Nah, diwakili 3 hari setiap bulan, maka nilainya seperti puasa setahun. Berikutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan dan fatwa berkait dengan sholat Id. Saya ambilkan saja satu pertanyaan. Bagaimana hukum tahiyatul masjid sebelum sholat Id? Pertanyaan ini ditujukan kepada Syekhuna Al-Walid Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Naam. Kata beliau bahwa sholat Id jika dilakukan di masjid, maka disyariatkan bagi siapa yang mendatanginya untuk sholat tahiyatul masjid walau fi waktin nahi, sekalipun di waktu yang terlarang untuk sholat. Likauniha min dawatil asbab, dengan alasan karena mempunyai sebab. Bukan sholat karena untuk dilakukan di waktu yang terlarang, tapi karena di saat dia sedang masuk masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, kata Nabi, "Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk kecuali setelah dia salat 2 rakaat." Nah, adapun ketika dijalankan di tanah lapang, maka salat Id tidak disyariatkan adanya salat sebelumnya. Karena laisa lahu hukmul masajid min kulli wujuh. Karena tidak ada kaitannya dengan hukum masjid dari segala sisinya. Li'annahu la sunnah li salatil Id qablaha wala ba'daha. Karena tidak ada sunnah untuk salat Id sebelum dan juga sesudahnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga semakin memantapkan kita di dalam melakukan amalan yang ada di hadapan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.